India. Coffee's free. Coffee's free. Oh, bro, I'm innovative. Coffee's free. I tell I am super asik. Selamat sore Mitra Bisnis Mas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Apa kabar Anda? Wah, Coffee Break semoga menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh Anda di setiap hari Rabu ya. Dan pastinya, selain saya Dona Oriza, selamat sore Bang Kavi. Selamat sore. Ini kok tumben sih Bang Kavi datang rame-rame rombongan. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada sesuatu kah yang cukup-cukup dahsyat? Ini hari surprise-nya mobil. Luar biasa. Bang, jangan bikin gosip, Bang. Oh, beneran hadiahnya? Tapi kan belum lewat. Oh, mobil, gimana? Mobil. Kirain mobil beneran. Nah, Bang Kavi kalau gitu saya ya itu dia, nanti akan dibantu sama teman-teman kita ini ya Bang ya, beli mobil baru dapat mobil beneran. Jadi kapan gue untungnya dong Bang? Mesti keluar duit. Itu pun harus tiap bulan beli mobil. Oke, di sebelah Bang Kavi sudah siap ada marketing communication analyst-nya. Ini panggilannya apa nih? Langsung aja ke Mr. Wibowo atau Mr. Moko ya, dari Astra International Daihatsu. Sekarang bikin jabatan apa? Berat ya, panjang-panjang bisa. Zaman dulu ketua RT. Selamat sore. Selamat sore buat Mas Moko. Sore Dona. Oke, itu biasanya pagi, ini sore ya. Salah tempat berarti. Di sebelahnya juga ada Pak atau Mas Arief Budianto, Section Head Marketing Operation Marketing Department. Wah, lebih panjang lagi tuh. Lebih berat lagi tuh. Aduh. Selamat sore juga. Iya. Nanti ini ngobrol-ngobrol tentang Astra International Daihatsu-nya, karena katanya juga dengar-dengar ada program. Nah, apakah itu program dahsyat? Tulisannya beda loh. Itu coba disetel. Dahsyat. Jadi, bukan dahsyat yang biasa ini. Oh, bukan. Bukan yang itu, lain yang musik-musik, Bang. Daihatsu. Iya. Di sini sih kita enggak ada yang joget-joget gitu. Daihatsu sebar hadiah terbesar, dahsyat yang nanti mau kita bagikan ya, Bang ya. Iya, jadi hadiahnya informasinya maksudnya. Hadiahnya gede. Informasinya juga gede banget. Oke, Bang. Gimana, Bang? Ini enggak salah tulis ya. So, sebar hadiah terbanyak apa terbesar? Kalau terbesar kan paling gede. Apa yang paling gede coba? Nah, ini dia penjelasannya mulai ya, Pak ya. Jadi yang terbesar itu memang selama ketika kita launch ini program dahsyat Daihatsu sebar hadiah terbesar, ketika kita di dunia industri otomotif, memang ini program terbesar di tahun ini, Pak. Ketika kita launch program ini. Jadi dari segi hadiahnya, per bulannya, dari jumlahnya, itu memang dahsyat ini, Pak. Saya pikir tadi dikasih truk tronton. Gede itu. Terus ini yang 5 miliar ini apa nih? Nah, 5 miliar, jadi kita kan periode program ini dari Juni sampai Oktober, ya. 5 bulan. Nah, tiap bulan itu akan ada pemenang sebesar 1 miliar. Wow. Nah, tapi 1 miliar duit zaman sekarang udah kagak ada artinya. Tuh, Bang Kavi tiap hari bawanya 1 miliar. Di dompetnya kayaknya ada tuh. Sogokan sekarang. Triliunan. Gawat. Sogokan cuma 1 miliar gak laku nih. Oke, okay, Bang Kavi, kita ke ini dulu nih Bang. Kalau bicara Kavi Spray sendiri kan kita selalu punya tema ya Bang ya. Nah, tema kita sore ini adalah Success is in your habits. Kalau orang bicara habit ini, banyak kan bad habitnya daripada good habitnya. Nah, gimana Bang? Itulah, jadi gini, saya mau cerita aja mendongeng ya. Habis acaranya kan kurang serius hari ini. Jadi ceritanya nih ya dongeng. Ini serius Bang. Nih, ini ceritanya ada moral story-nya gini. Yeah. Jadi ceritanya ada 4 orang. Empat orang in the kos, di tempat kos yang sama. Satu malam sebelum besoknya ujian, mereka pada dugem. Telat bangun. Pat-patnya ngadep dosen dong. Mereka belaga deh, tapi waktu belum berangkat mereka udah kasak kusuk. Bentar lu, bohongnya sama ya. Bohongnya sama. Kompakan dulu. Kompakan dulu. Terus ditanya sama profesornya, kenapa telat? Ini tadi dia bilang katanya dia waktu dari tempat kos ke kampus itu naik angkot. Di tengah jalan bannya meledak. Jadi terpaksa mereka kasihan, jadi mereka ganti gitu loh, ganti ban. Jadi terpaksa mereka telat. Mereka minta untuk ulangan susulan. Oke, kata Profesor, so, besok ya ulang susulan 4 dan ujiannya cuma amat girang banget mereka. Kenapa? Tapi di situ dibilang ini cuma 10%. Sedangkan 90% di pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 2.